adalah milikku. Janganlah kau tinggalkan diriku. Sayang kau permata hatiku. Janganlah kau melupakan aku. Kau satu pilihan aku. kamu. Jiwa dan ragaku persembahkan. Diriku.